Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Khotib kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tidak terasa waktu-waktu yang penuh fadilah telah berlalu dari kita. Yakni ayyamul ashr, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Telah berlalu pula dari kita ayyamut tasyriq, hari-hari tasyriq. Dengan tadi terbenamnya matahari berlalu dari kita waktu hari-hari tasyriq tersebut. Semoga barakallahu fikum apa yang kita amalkan di hari-hari tersebut berupa zikir kita, takbir kita, ibadah kurban kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita berikutnya bagaimana amalan-amalan tersebut tetap membekas pada diri kita di hari. Tersebut ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام يعني ايام العشر. Tidak ada hari-hari yang amal saleh yang dikerjakan padanya lebih dicintai di sisi Allah daripada hari-hari ini. Beliau maksudkan 10 pertama bulan Zulhijjah. Yang paham, ya. Yang disebutkan hadis itu di dalam keadaan berbeda seperti daripada serangan hadisnya Allah. Nilai-nilai pelajaran keimanan, pelajaran yang pertama ikhlaskan niat di dalam ibadah, mengikhlaskan niat. Ini sangat tampak di hari-hari yang telah kita lewati kemarin, baik yang berhaji ataupun yang tidak berhaji. Bagi yang berhaji, nampak hal ini bagi siapa yang mempelajari manasik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya harus dan harus bagi orang yang mau berhaji untuk sebelum berangkat mengkaji, mempelajari manasik haji Nabi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji kalian. Kita sangat melihat, menyayangkan banyak kaum muslimin mereka berangkat haji dalam kondisi apa? Belum faham tentang manasik haji yang harus dikerjakan seperti apa. Padahal bisa dikatakan kesempatan tersebut sekali seumur hidup. Ya, meskipun pada sebagian pihak tentu bisa mengulang. Tapi secara umum kita katakan apa? Sekali seumur hidup. Ya, apalagi ada istilahnya aturannya, boleh mendaftar lagi 10 tahun berikutnya setelah keberangkatannya. Allah alam kalau ada perubahan. Ya, setahu saya begitu. Jadi, boleh mendaftar lagi setelah 10 tahun dari keberangkatannya itu. Jadi kalau berangkat sekarang 2011 ya? Sekarang dari berapa? 2012. Ya. Maka berikutnya tahun 2022 ini baru boleh mendaftar. Ini demikian. Artinya kan secara waktu itu, kalau berangkat pada udah ini umur misalkan berapa, 50, 60, ya sudah. Kalau mendaftar lagi, masih harus nanti, menunggu. Ini kan kesempatan sekali. Hendaknya betul-betul mempelajari. Yang sudah belajar saja, banyak yang kemudian istilahnya, setelah mereka saling, istilah kita curhat mungkin ya, mengeluh mengatakan, sebenarnya sangat pasnya itu haji itu dua kali. Karena apa? Ini terkait tempat gitu kan. Sudah belajar, sudah paham, sampai sana belum bisa mengamalkan yang sebenarnya sesuai teori tadi. Karena terkait tempat ini, tempat itu. Idealnya dua kali sekarang berangkat, walaupun sudah belajar, minimal paham, oh nanti di sini begini, butuh ini, persiapan itu. Nah, baru yang kedua, mempelajari pengalaman yang sudah ada. Kekurangannya apa, begini-begini yang dibutuhkan apa. Idealnya begitu. Tapi kenyataannya berat. dari sisi biaya, dari sisi waktu pendaftaran dan sebagainya. Nah, kembali ke sini, bagi siapa yang mempelajari manasik haji Nabi alaihi salatu wasallam, dia paham di dalam haji ini betul-betul diajari untuk ikhlas sabit dari Nabi, sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau ihram, selain beliau menyebutkan manasik yang beliau akan kerjakan dari ihram tersebut, beliau juga menyebutkan Allahumma hajjatun la riya'a fih, la riya'a fiha wa la sum'ah. Ya Allah, ini haji tidak ada riya padanya, tidak ada sum'ah padanya. Ini ketika beliau berihram untuk haji beliau di Miqat Dzulhulaifah. Ini menunjukkan betul-betul diajari seorang berhaji harus ikhlas. Maka seorang yang berhaji diajari untuk mengikhlaskan ibadahnya seluruhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang yang berkurban, yang tidak berhaji, ya di sini di tanah air menyembelih kurban. Di antara yang disunahkan untuk dibaca saat penyembelihan, riwayatkan dari Ibnu Abbas, ingat saya, bagaimana untuk mengucapkan Allahumma hadza minka wa laka. Ya Allah, kurban ini darimu dan untukmu semata. Darimu, ya ini maksudnya bisa berkurban aku ya Allah karena fadilah darimu, kelapangan rizki dari engkau ya Allah. Tanpa kelapangan rizki, tanpa taufik, hidayah dari Allah tidak mungkin bisa berkurban. Hadza minka wa laka, dan untukmu ya Allah. Ya, ibadah menyembelih ini untukmu ya Allah. Sehingga diingatkan betul kita untuk mengikhlaskan ibadah kita. Dan barakallahu fikum, untuk kita faham arti penting keikhlasan tadi untuk setiap amal-amal kita, bahwa amal itu tidak akan diterima kecuali yang ikhlas murni semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan agar dipuji, bukan agar disanjung, bukan agar dilihat. Dan ini berat, Masya Allah. Nah, kita mau berkurban ketika ingin dengan hewan yang besar, terbisikkan dalam hati. Ya, agar dianggap, Masya Allah, ya, berkurban dengan hewan yang besar, harganya mahal. Ya kan? Terbisikkan kita untuk riya di situ. Kita yang punya harta pas-pasan ingin kurban seadanya, mampunya segitu, kecil. Terbisikkan, ah nanti malu. Dikatain orang, kurban kok sama kambing yang kecil. Ini syaitan. Nah, karena itu barakallahu fikum, betul-betul kita berlatih keikhlasan di dalam berkurbannya kita. Yang memang punya kemampuan harta, bagaimana dia berkurban dengan hewan yang besar, ikhlas karena Allah. Karena memang bagi yang mampu demikian. Yang utama dengan hewan yang mahal, yang besar. Sebagaimana kurbannya Nabi alaihi salatu wassalam disebutkan sifat hewannya itu apa? Ya ini apa? Bertanduk. Akranain, bertanduk. Juga saminaini, dikatakan gemuk. Sifat daripada binatang kurban yang disembelih oleh Nabi. Ya, dua kambing yang bertanduk, dua kambing yang gemuk. Dalam riwayatnya dengan sa'saminain, itu yang mahal harganya. Nah, jadi yang memang mampu dengan yang mahal, besar. Tapi tentu diiringi keikhlasan di dalam berkurban tadi. Nah, di sisi lain tadi, yang memang memiliki apa yang dia miliki hanya segitu, mampunya berkurban dengan kambing yang kecil. Nah, di sini juga diajari kita untuk ikhlas. Jangan sampai malu. Akhirnya malah memilih tidak kurban. Daripada saya berkurban dengan kambing yang kecil, saya malu, tidak saya tidak berkurban. Meninggalkan amal karena manusia. Yang itu beramal karena manusia juga riya. Yang ini meninggalkan amal karena manusia juga demikian. Maka barakallahu fikum, bagaimana kita diajari itu ikhlas. betul-betul mengikhlaskan niat di dalam ibadah kepada Allah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga kita barakallahu fikum disyariatkan berkurban ini menunjukkan apa? Kita diajari untuk menyerahkan ibadah berupa penyembelihan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tauhid. Dalam kondisi kita saksikan banyak kaum muslimin yang masih melakukan ritual, kegiatan, penyembelihan untuk selain Allah. Untuk menganggungkan penghuni tempat tertentu. Dalam rangka tolak bala menurut mereka, mereka penyembeli hewan. Bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam telah sabdakan la'anallahu man dzabaha li ghairillah, laknat Allah atas orang yang menyembelih untuk selain Allah. Maka di sini betul-betul kita akan melihat siapa orang-orang yang betul-betul ikhlas, siapa orang-orang yang betul-betul mentauhidkan Allah sehingga betul-betul memanfaatkan momen yang bisa dikatakan ya satu tahun sekali ini, siapa yang betul-betul berkurban menyembelih untuk Allah. Perlu saya sampaikan di sini mungkin kalau di kampung halaman saya dulunya di mana Purworejo sana yang berkurban itu sedikit paling berapa. Tetapi giliran pada ya mohon maaf ini tanggal 1 Suro acara sembelihan untuk selain Allah, masya Allah dia tidak kurban tetapi menyumbang kambing untuk acara tersebut. Coba. Saat Idul Adha tidak dia keluarkan kambing untuk kurban. Tapi giliran acara ya, tersebut yang nanti dagingnya dibawa ke makam pendiri kampung kata mereka, dia keluarkan itu harta untuk menyembelih kambing. Ini kan terbalik sudah. Maka betapa agungnya syariat berkurban ini, terlebih waktunya pelaksanaannya di tanggal 10 Zulhijjah, Yaumun Nahar, yang merupakan afdalul ayyam indallah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Inna a'zamal ayyami indallah Yaumun Nahar, thumma Yaumul Qarr." Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari penyembelihan, yaitu 10 Zulhijjah ini. Kemudian hari yang dikatakan Yaumul Qarr, yaitu hari menetapnya jemaah haji di Mina, yaitu tanggal 11, Dzulhijjah. Maka berdasarkan hadis ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa afdalu ayyamil 'am adalah Yaumun Nahar ini. Hari yang paling afdal selama satu tahun, di hari penyembelihan itu, 10 Dzulhijjah. Itu afdalul ayyam, secara mutlak dalam satu tahunnya. Satu tahun berapa hari? 365. Kalau dengan penanggalan Hijriah, 360 begitu. Al-Muhim ya. Jadi taruhlah kita genapkan ya, 360 begitu. 360 hari. Hari yang paling agung di sisi Allah dari 360 hari tersebut, Yaumul Adha. Yang kemarin kita lewati. Oleh karena itu kan sangat istilah kita kalau dalam dunia bisnis itu ya eman ada peluang bisnis dibiarkan begitu saja. Ya enggak? Jadi ini barakallahu fikum terkait fadilah, terkait keutamaan agama akhirat. Terluput begitu saja dia enggak kurban, dia enggak ini. Bahkan untuk sholat id saja banyak kaum muslimin sebagiannya yang tidak ikut. Ya dia justru jualan ini, jualan itu. Tidak ikut sholat id. Sibuk dengan perdagangan. Sibuk dengan usahanya begini dan begitu. La haula wa la quwwata illa billah. Ini agungnya udhiyah, penyembelihan kurban. Di mana penyembelihan itu sendiri adalah ibadah yang sangat agung. Diajarkan untuk ikhlas. Hanya untuk Allah dilaksanakan di hari yang paling agung dalam satu tahunnya. Itu kalau kita resapi dalam hati kita ketika menyembelih, mengucurkan darah, disitulah nilai ibadahnya. iraqatul dam, kita alirkan darah dari binatang tadi itu ta'ziman billah, dalam mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang sunnah disembelih sendiri. Kenapa? Di situ seorang ya, meresapi dengan kalbunya bagaimana ketika menyembelih mengucurkan darah bismillah. Barakallahu fikum. Ke depan mari terus semangat kita untuk ikhlas dalam ibadah tersebut. Ya, kita jaga semangat untuk yakni mentauhidkan Allah. Ya, tidak kita serahkan ibadah kecuali hanya kepada Allah, kita jaga. Ya. Kemudian juga barakallahu fikum, nilai yang bisa kita ambil daripada amal-amalan kita di hari-hari yang penuh fadilah tersebut. Yakni bagaimana kita ada mendapatkan pelajaran untuk bersemangat di dalam mengerjakan amal salih dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Hal ini di hari-hari yang lain sudah diperintahkan bahwa seorang muslim ya, ibadah pada Allah, kerjakan amal salih, jauhi yang haram. Tetapi di hari-hari tersebut kita lebih mendapat penekanan, pembelajaran untuk bisa melakukan yang demikian itu, yang mudah-mudahan memiliki pengaruh positif di hari-hari berikutnya. Kita dihasung di dalam syariat untuk memperbanyak amal salih. Nabi Alaihissalam sampaikan tadi sabdanya, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna habu ilallah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Tidak ada hari-hari yang amal salih lebih dicintai di sisi Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, tidak pula amalan berupa berjihad di jalan Allah?" Kata Nabi, "Walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dhalika bi syai." Kecuali seorang yang berjihad di jalan Allah, dia membawa harta dan jiwanya dan tidak ada yang kembali sedikit pun darinya. Jadi beramal salih di hari-hari tersebut lebih utama, bahkan lebih utama daripada jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah amal yang sangat agung. Yang dikatakan oleh Nabi, wa zirwanu sananihi al-jihad fi sabilillah. Puncak daripada Islam adalah jihad di jalan Allah. Tetapi amal salih di hari-hari itu yang telah lewat ini lebih afdal barakallahu fikum daripada jihad ini. Maka di sini kita dihasung memperbanyak amal salih, memperbanyak amal salih. Mudah-mudahan memberikan bekas nanti di hari berikutnya. Kita juga diajari untuk bagaimana barakallahu fikum menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kalau haram, tinggalkan. Di antaranya kita, ya, bagi orang yang berkurban, dilarang potong kuku, ya, ambil rambut. Idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya. Jika kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin untuk berkurban, falyumsik, yakni basharatahu wa azfarahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, maknanya dia ya, tahan, tidak diambil, tidak dipotong kukunya, rambutnya, kulitnya, sehingga kita mengingat, oh ini haram, ini jangan, saya mau kurban, tidak boleh ini, potong kuku, tidak boleh ini. Jadi mudah-mudahan ini membekas pada diri kita di hari-hari berikutnya. Kalau itu haram, kita jauhi. Jangan hanya di hari-hari kemarin. Terkhusus ini memang hari-hari yang dikatakan apa, masuk di dalam ashhurul hurum, bulan-bulan haram, ya kan? Salat tegas Allah larang. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian zalimi diri-diri kalian di bulan-bulan haram tersebut. Ya, bulan Dzulhijjah termasuk di dalamnya. Seorang paham, ingat ini adalah waktu-waktu yang penuh fadilah. Jangan saya mengerjakan yang haram. Hendaknya saya memperbanyak amal salih. Yang demikian jangan hanya di waktu-waktu tersebut, terus semangatnya kita jaga. Walaupun telah berlalu hari-hari yang penuh fadilah itu, ke depan selama itu ketaatan, selama itu amal salih, mari kita berlomba, kita kerjakan, kita amalkan. Selama itu memang yang diharamkan oleh Allah, kita jauhi. Oleh karena itu banyak ulama memang menasihatkan pula, terutama bagi yang telah berhaji, ketika kamu ingin berbuat maksiat, ingatlah saat-saat kamu wukuf di Arafah. Kamu berdoa pada Allah, kamu beristighfar, mohon ampun pada Allah, kamu telah bertekad, jujur, ingin taubat. Demikian, ingatlah kondisi-kondisi saat seperti itu, yang semoga itu menghalangimu daripada berbuat dosa. Ya. Ini pembelajaran yang luar biasa di saat-saat ini, ya, kemarin telah kita lalui. Orang akan melihat hal itu dari apa yang telah dia kerjakan, mudah-mudahan pengaruh positif. Dia di bulan-bulan berikutnya menjaga semangat untuk ibadah, menjaga semangat menjauhi yang haram. Nah, pelajaran yang berikutnya yang bisa kita ambil di hari-hari yang telah berlalu tersebut adalah bagaimana Islam, ya, kita sebagai Muslim diajarkan untuk bersikap rahmah, kasih sayang kepada yang lain. Memiliki apa? Kasih sayang kepada yang lain. Coba kalau kita lihat terkait penyembelihan kurban. Ya, penyembelihan kurban. Kita diajari adab-adab di dalam menyembelih kurban. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah menetapkan perbuatan baik untuk segala perkara. Di antaranya apa? Fa idza dzabhtum fa ahsinu dzabhah. Kalau kamu ingin menyembelih, berbuat ihsanlah di dalam menyembelih. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Hendaknya dia asah pisaunya, pertajam pisaunya, dan hendaknya dia buat nyaman binatang yang ia disembelih, yang ia sembelih tersebut. Ini ajaran Islam. Dan juga disebutkan dalam hadis yang lain, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadis syifar wa an tuwara anil bahaim. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menajamkan pisau dan untuk ditutupi dari binatang. Jadi jangan sampai kita ngasah pisau di depan binatang yang mau disembelih. Siap-siap ya. Jalan giliranmu. Disembelih dua kali binatang yang kita mengasah pisau di depannya. Ini terhadap binatang. Dan walhamdulillah banyak muslimin faham hal ini sudah diamalkan. Ada tidak dia asah di depan binatang tersebut. Bahkan dia ditempatkan khusus ketika penyembelihan sehingga yang lain tidak melihat. Alhamdulillah. Ini betul-betul diamalkan sedikit pihak yang memang sudah paham dengan hal itu. Coba, kalau dengan binatang kayak begitu, tentu dengan sesama muslim apa? Lebih pantas untuk kita berbuat ihsan. Coba. Sangat-sangat tidak benar dengan binatang dia rahmah, dengan manusia, dengan istrinya, dia membentak sini, membentak situ, dengan anaknya. La ilaha illallah. Jadi harusnya kita sadar betul, di dalam ibadah kurban, kita diajari ihsan, berbuat baik dengan binatang, begini-begitu. Kepada muslim yang lain, kepada keluarga, kerabat, lebih dari tuntut untuk berbuat baik. Kata Nabi alaihissalam, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmatilah, sayangilah makhluk-makhluk yang di bumi ini, saya akan menyayangimu zat yang di langit sana. Jadi harus memberikan rahmah, kasih sayang pada sesama. Dalam ibadah haji pun diajarkan yang demikian. Kita disunahkan ketika tawaf mencium Hajarul Aswad. Ya, mencium Al-Hajarul Aswad. Tetapi apakah mencium Hajarul Aswad itu membolehkan kita untuk berbuat zalim kepada muslim yang lain? Desak sana, desak sini, senggol sana, terserah yang beli semok jim, Al-Hajarul Aswad. Tidak. Sampai Nabi SAW secara langsung menegur Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau orang yang kuat, sosok yang kuat. Kata Nabi, ya Umar, innaka rajulun qawi, wahai Umar, kamu itu lelaki yang kuat. La tuzahim, jangan kamu mendesak manusia. Fatu'dihin nas, kamu bisa mengganggu, menyakiti manusia. Ini untuk amalan yang memang disyariatkan, mencium al-hajarul aswad. Tetapi kalau menjadi sebab menyakiti, mengganggu kaum muslimin yang lain, tidak boleh, dilarang oleh Nabi. Apalagi untuk perkara-perkara yang itu mubah biasa, bisa dilakukan di tempat yang lain, bisa dibuat sedemikian rupa agar tidak mengganggu orang, tentu lebih-lebih ditekankan di situ. Dan sehingga pembelajaran untuk kita, barakallahu fikum, bagaimana menyayangi manusia, kaum muslimin, tidak memberikan gangguan kepada mereka. Ini betul-betul kita rasakan di hari-hari ini, belajaran kepada hal tersebut. Ditambah ya, daging kurban sendiri, maka itu diperintahkan faqulu minha wa at'imu al-ba'is al-faqir, makanlah darinya, dan sebagian yang lain apa, beri makanlah kepada orang-orang yang tidak mampu, yang fakir. Di situ apa, kita bersedekah untuk orang-orang fuqara, orang-orang yang tidak mampu. Oke, ini demikian beberapa pelajaran yang bisa kita ambil nilai-nilainya di hari-hari yang telah berlalu, hari-hari yang penuh fadilah. Maka sekali lagi, mudah-mudahan amal salih yang sudah kita kerjakan di hari tersebut diterima di sisi Allah, dan mudah-mudahan semangat untuk beramal salih, semangat untuk mengerjakan kebaikan, nilai-nilai yang ada di hari-hari tersebut bisa terus kita amalkan di hari-hari berikutnya, tidak hanya khusus di Ayyamul Asyr yang telah lalu tersebut. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.